Mitra bisnis, pemerintah akan bekerja sama dengan swasta untuk membangun infrastruktur. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Nah, untuk membicarakan masalah ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, apa masalah yang harus segera ditangani pemerintah? Banyak sekali dunia usaha yang pegang lisensi. Infrastrukturnya tidak dibangun, lisensinya di tangan mereka, sehingga tidak bisa lagi ada pembangunan baru. Menurut saya pemerintah harus berani ini untuk mencabut lisensi bagi mereka yang tidak membangun infrastrukturnya. Dia punya lisensi untuk bikin jalan, tapi jalannya nggak dia bangun. Alasannya karena soal lahan, soal macam-macam. Kalau menurut saya harus ada batas waktu. Dalam sekian tahun dia tidak bangun, maka pemerintah harus revoke, harus ambil kembali lisensi itu. Nah, yang terjadi sekarang banyak sekali lisensi ini, orang mau invest di sana, tetapi dia tidak punya izin, dia tidak punya license. Orang yang punya license tidak mau membangun, yang terjadi adalah license-nya dijual. Jadi, orang mencari uang dengan jual-beli lisensi tanpa membangun infrastruktur. Saya kira pemerintah harus menyelesaikan ini. Dan ini perlu keberanian, karena isu ini sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi, pembebasan lahan, kemudian soal penyelesaian mengenai lisensi. Kalau soal kapital, soal dana, saya kira banyak sekali sebetulnya yang tertarik. Tetapi kepastian itu yang harus dilakukan. Nah, saya melihat bahwa proses ini akan sedikit makan waktu. Karena itu, pemerintah harus segera percepat. Itu dalam kaitan jalan. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.